المغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita pada kitab Riyadhus Shalihin di mana Syekh Utsaimin mensyarah hadis tentang hakul muslim, hak muslim, sesama muslim. Dan kita masuk pada pertemuan yang lalu, hadis amarona rasul alaih salatu wassalam bisabi'in wa nahana an sab'in. Kita masuk al-haqqus sabi', hak yang ke 7 ya. Yakni disebutkan dalam hadis di antara perintah beliau adalah wa ibraril muqsim. Ibrar al muqsim. Apa itu ibrarul muqsim? Ibrarul qasam. Ibrarul qasam yakni maksudnya adalah melaksanakan ketaatan dari sumpah. Maksudnya idza aqsama 'alaika akhuk, apabila bersumpah kepadamu saudaramu bisyai'in, dengan sesuatu, fabirhu fabirrahu wa wafaqahu, apabila seorang bersumpah atas nama Allah kepadamu dengan sesuatu, maka birrahu wa wafaqahu, melaksanakan sumpahnya dan mencocoki apa yang menjadi sumpahnya. Iya. Ala ma halafa alaih, dengan apa yang dia bersumpah atasnya. Misal saudara kita bersumpah, wallahi lataf alanna kada wa kada. Misalnya saudara kita bersumpah mengatakan, wallahi demi Allah, pasti kamu harus melakukan ini dan itu. Maka fa inna min haqqi 'alaik an tabarrahu bi yamini. Maka termasuk di antara haknya terhadap saudaramu ya adalah anta barra bi yaminihi wa antuwafiqah, agar kamu melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya, agar kamu menyesuaikan apa yang menjadi sumpahnya. Iya, selama sumpahnya itu dalam perkara yang baik, bukan perkara yang maksiat, dosa, membahayakan diri, agama. Kalau sumpahnya dia, demi Allah kamu harus melakukan ini, maka kita sebagai seorang muslim, saudara kita bersumpah demikian, kita pun menyesuaikan, mencocokkan, melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya dia. Illa idza kana fi dzalik dharar alaik. Kecuali kalau sumpahnya itu mengandung bahaya. Kecuali sumpahnya itu mengandung bahaya-bahaya bagimu. Apa contohnya? Sumpah yang dilakukan oleh saudara kita yang sumpahnya itu mengandung dharar, sehingga kita tidak perlu melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya. Ya, contohnya, contoh sumpah yang kita tidak perlu melaksanakan sumpahnya karena mengandung dharar, bahaya. Seperti lau halafa alaik antukhbirahu amma fi baitik. Misalnya bersumpah, saudaramu bersumpah na'am atas nama Allah kepadamu, antukhbirahu amma fi baitik, agar kamu mengkhabarkan apa yang ada di rumahmu. Ya, wallahi kamu harus mengkhabarkan apa yang terjadi di dalam rumahmu. Ya, naka minal asya'i allati la tuhib, perkara-perkara yang kamu tidak suka untuk yattali' alaiha, menampakkan perkara itu kepada seorang pun, fala tukhbirhu, maka kamu jangan mengkhabarkannya. Misalnya teman kita bersumpah, wallahi kamu harus menceritakan semua kejadian yang ada di rumahmu. Dia meminta kepada kita atas nama Allah, wallahi atas nama Allah kamu harus menceritakan semua perkara yang terjadi dalam rumahmu. Apa yang terjadi dalam rumah kita tidak semua orang harus tahu. Ada perkara rahasia, perkara yang aib, perkara yang sangat rahasia yang tidak boleh orang tahu. Maka sumpah yang dilakukan oleh saudara kita, kita tidak perlu melaksanakan. Kenapa tidak melaksanakan sumpah saudara kita padahal dia minta menggunakan nama Allah? Wallahi atas nama Allah kamu harus cerita semua yang terjadi dalam rumahmu. Nah, ini tidak perlu kita memberikan apa yang dia minta. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu mu'tadin, karena itu termasuk mu'tadin, perkara yang menjadikan permusuhan, kejelekan, Ya, tidak semua orang ketika kita melakukan sesuatu dalam rumah kita harus tahu. Bahkan di antara haram yang diharamkan adalah suami mengkhabarkan kepada orang lain apa yang dia lakukan kepada istrinya. Tidak boleh. Rahasia dalam rumah tangga seperti tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, ini mu'tad. Lakni kaunihiyat lubu minka antubayyin lahu makana sirran indak. Karena orang itu meminta untuk kamu menjelaskan perkara rahasia yang ada padamu. Kalau itu perkara yang menimbulkan kejelekan permusuhan, wa idza kana mu'tadiyan fa innal mu'tadi jazaohu an yutraka wa la yuwafiqa ala i'tidaihi. Kalau itu perkara yang menjadikan mu'tadi menimbulkan permusuhan, maka orang yang melakukan permusuhan seperti ini balasannya ditinggalkan, jangan dilaksanakan. Kenapa? Karena akan menimbulkan i'tidak permusuhan. Ini contoh seorang tidak boleh melaksanakan apa yang menjadi sumpah saudaranya karena mengandung dharar. Kalau tidak mengandung dharar, boleh? Boleh. Misalnya teman kita datang ke rumah kita dan bersumpah, wallahi atas nama Allah saya meminta kepadamu bantuan, pertolongan, pinjaman atau pemberian uang sejumlah ini. Dalam kondisi dia sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Sampai berani bersumpah dan sangat terpaksa harus minta, apalagi pakai nama Allah. Maka kita memberikan apa yang kita minta dari saudara kita yang sudah menggunakan nama Allah, wallahi. Ya, karena nama Allah sangat agung, ya, sangat mulia, ya. Sehingga kita memberikan, melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya. Ya. Kalau kita ada, kasihkan. Karena dia sudah minta sesuatu bantuan atas nama Allah. Tayyib. Nah sekarang contoh berikutnya. Lakin idza lam yakun udwan, tapi kalau tidak ada permusuhan dalam sumpahnya, wa halafa alaik fa inna min haqqihi an tabarrahu yamini, termasuk hak bagi dia adalah engkau melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya. Contohnya tadi, wallahi saya minta tolong, kasih saya uang 100 ribu, wallahi atas nama Allah, karena istrinya sedang sakit, tidak punya uang. Ya, mau minta kepada siapa? Dia percaya kepada antum, datang ke rumah antum, wallahi saya minta atas nama Allah. Nah, ini kita melaksanakan hak saudara kita yang sudah meminta dengan nama Allah, kita kasih. Karena itu bukan termasuk doror, bahaya. Itu bukan maksiat, itu kebaikan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Baik. Atau misalnya apa? Wallahi saya cerita kepada antum, tapi jangan kamu ceritakan kepada orang lain, wallahi. Maka kita pun melaksanakan sebagai hak saudara kita, kita pun melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya. Rahasiamu saya jaga. Kenapa? Dia sudah menggunakan nama Allah Ta'ala meminta kepada kita. Apa itu? Menutup rahasianya. Itu namanya ibrarul qasad. Baik. Nah sekarang watu'tihi mahalafa alaih illa, sekarang apabila sumpahnya mengandung maksiat, ini juga tidak boleh dilaksanakan sumpahnya. Kalau tadi mengandung doror, bahaya, kamu diminta menceritakan aib rahasia keluargamu, tidak boleh, bahaya ini. Atau sumpah yang dilakukan oleh saudara kita untuk kita melakukan maksiat. Illa idza kana maksiyah, fa idza kana maksiatun fala tujibhu. Kecuali kalau sumpahnya mengandung maksiat, maka sumpahnya tidak perlu disambut, dilaksanakan. Mislu, contoh. Contoh, lau aqsama 'alaika, kalau seandainya saudaramu bersumpah kepadamu, wallahi, demi Allah, saya bersumpah kepadamu, antu'tihi darahim, agar kamu memberi dirham, yastari biha dukhanan, untuk membeli rokok. Misalnya, wallahi saya minta uang 10 ribu saja atas nama Allah. Wallahi. Untuk apa? Untuk beli rokok. Apakah kita menyambut permintaannya? Apakah kita mengabulkan permintaannya? Karena dia bersumpah pakai nama Allah. Maka di sini kata Syekh, fahadza la yalzimuk, sumpah yang seperti ini tidak melazimkan, mengharuskan bagimu melaksanakan, walaupun dia bersumpah pakai nama Allah. Kenapa? Karena dia bersumpah memakai nama Allah untuk meminta uang kepada kita untuk beli rokok, dan merokok haram. Bagaimana antum akan memberi uang 10 ribu untuk beli racun, untuk dia merokok, padahal rokok itu kata para ulama haram, karena itu termasuk racun, doror, membahayakan. Nabi mengatakan la dharar wala dirar, tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan dirinya dan bahaya untuk orang lain. Perokok aktif itu mendapatkan racun, dan perokok tidak aktif yang cuman kebagian asap itu dapat racun. Dan kata ahli medis, perokok tidak aktif justru lebih berbahaya, ya, daripada ketika dia tidak merokok. Jangan merasa aman di sekitarnya orang merokok, itu juga bahaya. Sehingga kalau saudara kita, ya, yang biasa merokok, katanya kalau tidak merokok habis makan kecut, tolonglah bagi-bagi rezeki, minta sekali, tolonglah, wallahi atas nama Allah, saya bersumpah minta 1.000 rupiah, karena harga rokok 1.000. Rokok apa ini 1.000? Hah? Apa? Rokok apa ini harga 1.000? Oh, tahu antum. Apal ya. Ada logonya sih ya di situ ya. Di promosi 1.003, 1.002 ya. Ya, enggak boleh kamu melaksanakan sumpahnya dia. Karena apa? Digunakan untuk maksiat. Baik. Bala yajuzu laka an tuwafiqahu, bahkan kata Syekh Utsaimin, bahkan tidak boleh bagi kamu mencocoki, menyesuaikan keinginan hawa nafsunya orang ini. Kenapa? Li'annaka tu'inuhu 'alal itsmi wal udwan, karena kamu menolong saudaramu berbuat dosa. Berbuat apa? Dosa. Kenapa perbuatan merokok perbuatan dosa? Naam, karena menghirup racun. Man tahassasa summan, dalam hadis Bukhari, siapa yang menghirup racun? Menghirup racun. Ya. Wasumu biyadih, sedangkan racun ada di tangannya. Maka faqadalahu, lalu racun membunuh dia, dakhalan nar, dia masuk neraka. Berarti bunuh diri namanya. Jadi orang bunuh diri bukan hanya dengan racun tikus. Ya? Termasuk bunuh diri adalah apa? Menghirup racun yang ada di rokok sengaja. Bahkan katanya kalau enggak menghirup racun rasanya apa? Kecut. Kalau habis makan pedes, obatnya apa? Merokok. Ini hanya bisikan dari hawa nafsu. Ya apa tidak? Apalagi dibisiki merokok membantu konsentrasi belajar. Aduh, kalau tidak merokok buyar, tidak konsentrasi. Ini bisikan setan. Bagaimana racun bikin konsentrasi? Oh, namanya racun ya, racun. Walaupun dibungkus dengan bungkus yang menggiurkan, namanya apa ya? Penghilang ngantuk. Namanya yang mendatangkan konsentrasi, dinamakan juga bikin play, apa play? Melayang ke alam alam apa namanya? Hah? Alam apa? Antum tahu. Itu mereka. Itu semua bisikan-bisikan setan. Jadi dari merokok berkembang jadi racun yang lebih mahal. Kalau rokok paling 10 ribu dapat berapa tadi? Satu bungkus. Ada yang lebih mahal, heroin. Ada yang lebih mahal, apalagi? Sabu-sabu. Ada yang lebih mahal lagi, apa namanya? Ganja. Bertahap sampai jadi buronan. Buronan siapa? Aparat. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan berteman dengan orang yang pertama kali cuman berteman, coba cicipi satu bat setengah, begitu menghirup langsung kleyeng, puyeng, enggak tahan. Ah, cemen. Teman jelek, cemen. Besok coba lagi. Lama-lama ketagihan, ya. Lama-lama terbawa orang jelek. Maka hati-hati ikhwan, baik anak-anak saya, ini bukan membuat konsentrasi, bukan penghilang rasa kecut, tapi itu adalah racun. Taib, contoh yang lain. Sumpah yang membahayakan bagi kamu, au kana fi dzalika dharar 'alaik, maka perkara sumpah yang dilakukan oleh saudaramu jika mengandung dharar, bahaya bagi kamu, kama mathalna, seperti yang kami contohkan, biman halafa 'alaika, untuk bersumpah ya kepadamu agar kamu antukhbirahu bima fi siril bait, agar kamu menceritakan rahasia rumah, minal umur allati la tuhib, padahal perkara yang kamu tidak suka rahasia itu kamu, ayyatali 'alaiha ahadun, kamu sampaikan, kamu tampakkan kepada seorang pun, maka ini tidak perlu dilaksanakan. Ya. Au halafa alaika bi syai'in yadurruk, atau saudaramu bersumpah menggunakan nama Allah di hadapan kamu dengan sesuatu yang membahayakan dirimu. Mislu ayah lifa alaik bisayin ayadurak idha wafaku alaik ka'anna ka'an yakul abuka mathalan. Seperti dia mengatakan abuka mathalan, wallahi latahujjal bait. Contoh yang membahayakan agama kamu. Apa contohnya? Seperti berkata bapakmu, wallahi la tahujj al bait, demi Allah kamu jangan haji ke Ka'bah. Padahal awal haji wajibun alik, padahal haji sudah wajib bagi kamu. Fa innaka la tuti'u, kamu jangan taat pada bapakmu. Ya, karena bapakmu mungkin apa, melihat kalau kamu haji uangnya banyak, sayang dihabiskan untuk haji, sehingga dia bersumpah, wallahi demi Allah wahai anakku, kamu jangan haji. Apakah anak melaksanakan sumpah bapaknya? Di sini tidak. Kenapa? Li'anna fi hadza tarkan lil wajib. Karena kalau melaksanakan sumpah bapaknya, meninggalkan yang wajib. Ya. Haji bagi yang mampu jadi wajib. Iya, kalau sudah mampu berangkat haji. Walaupun bapakmu bersumpah, wallahi jangan haji kamu, tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Wala ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Nah, atau contoh yang lain apa? Yang membahayakan. Au halafa alaik, atau bersumpah atas nama Allah di hadapan kamu, bapakmu, alla tazur ummak, wallahi kamu jangan berkunjung ke ibumu. Ya. Allati qad talaqaha, ibunya anak ini yang telah dicerai oleh bapaknya. Artinya seorang bapak cerai dengan seorang istri. Karena marah sama istrinya, maka sang anak pun dipanggil dan dikatakan, wallahi atas nama Allah, saya bersumpah atas nama Allah, kamu tidak boleh mengunjungi ibumu. Ibunya dia, ya, mantan istrinya yang telah dia cerai. Wasara bainahu wa bainaha masyakil fakarihaha. Karena telah terjadi antara bapak ini, ya, dengan istrinya ini masyakil, problem rumah tangga, masyakil, problem keluarga. Fakarihaha, dan bapak ini membenci istrinya, mantan istrinya. Maka dia berkata, wallahi la tadhhab ila ummik, kepada anaknya, demi Allah kamu tidak boleh pergi ke rumah ibumu. Apakah sumpah bapaknya dilaksanakan? Kata Syekh, fala tuti'hu, kamu jangan mentaati melaksanakan sumpah bapakmu. Kenapa? Li'anahu athim, itu dosa. Dosa apa itu? Bikaunihi yahulu bainaka wa baina silati rahim. Dosa menghalangi antara dirimu dengan ibumu menjalin silaturahim. Walaupun ibu sudah dicerai oleh bapak, dia tetap ibu kita. Kita tetap kita berbuat baik kepada ibu kita. Dan itulah ibu kita. Walaupun telah terjadi perceraian dengan bapak kita. Ya, wasilaturahim wajibah, menyambung silaturahim itu wajib, apalagi ibu. Ketika ada seorang sahabat bertanya, man ahakun nas bi husni sohbah, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik? Maka Nabi menjawab, umuka, ibumu, 3 kali. Sehingga ibu harus disambung. Jangan pedulikan sumpah bapakmu. Wabirul walidain wajib, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Fala tuti'hu, jangan kamu taati bapakmu. Demikian sumpah yang boleh seorang tidak melaksanakan karena mengandung dharar, mengandung maksiat, mengandung kejelekan bagi dunia dan akhirat seorang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.